يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan sunnah-sunnah yang diucapkan ketika pagi dan sore. Ini ayat zikir pagi dan sore, zikir pagi dan petang. Walaupun pagi bisa dilakukan setelah subuh. Sebenarnya sekarang udah agak telat, tapi nggak apa-apa. Kalau mau zikir jam segini sampai menjelang agak siang dikit nggak masalah. Ya, nggak masalah. Baik, dibaca ayat kursi. Apa bagaimana membaca? Sunnah-sunnah yang diucapkan ketika pagi dan sore. Yang pertama membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Membaca ayat kursi, ingatkan untuk penyerang yang di sana. Bismillah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dialah Maha Tinggi, Maha Besar. Dibaca satu kali setiap pagi dan sore. Faedahnya, barang siapa membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa mengucapkan ketika sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Selama saya. Terus, masyur ya. Terus kemudian. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Faedah, barang siapa membaca tiga surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka tiga surat tersebut mencukupinya dari segala sesuatu. Yang ketiga membaca zikir pagi dan petang. Ketika pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fil nar wa azabin fil qabr. Kami memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, saya mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan setelahnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan setelahnya. Wahai Rabb, saya berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Rabb, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Teruskan yang berikutnya ketika pagi Rasulullah membaca. Halaman 88, itu sama aja yang menurut. Ketika pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat serta pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat serta pertolonganmu kami memasuki waktu sore. dengan rahmat serta kehendak-Mu kami hidup, serta dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali. Itu kalau pagi, kalau sorenya kan Allah juga ansainya, Allah juga astaghfirullah, tiga dibaliknya. Kemudian empat, mengamalkan beberapa zikir. Keempat, mengamalkan beberapa zikir berikut pada pagi dan petang. A. Membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masyata' a'udhu lika min syarri ma sanat abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bijanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakan saya. Saya adalah hambamu. Saya akan setia pada perjanjian. Janjianku denganmu semampuku. Saya berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Yang saya perbuat. Saya mengakui nikmatmu yang engkau limpahkan kepada saya. Dan saya mengakui dosa saya. Oleh karena itu ampunilah saya. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca setiap pagi dan sore. Ada yang belum hafal dengan doa istighfar ini? Satu meter belum? Ditolong dihafal, diusahakan kayak ini saya dulu istighfar. Ayo belum dari puan lain? Belum. Apain ya? Ini host nih. Pak, mas ini? Yang keempat, yang Allahumma anta rabbi ini saya dulu istighfar namanya. Yaitu tuannya istighfar. Ya, jadi insya Allah bagus banget ini. Ya. Dihafalkan, diamalkan. Kemudian diresapi juga. Masya Allah ini artinya menurut kehambaan diri banget. Ya. Faedah, barang siapa membacanya dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membacanya dengan yakin di waktu pagi lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Coba ini lihat ini, kalau misal kita baca yakin dengan ilmu, baca baik, walaupun nggak hafal, tapi baca di kertas, tapi yakin pagi. Kalau misalnya nanti kita wafat sebelum sore, wafatnya insya Allah kita termasuk masih ahli surga. Kalau misal sebaliknya, kita sore membaca itu atau petang, menjelang malam mungkin, dengan keyakinan dan ketakwaan penghambaan diri, maka Allah Ta'ala, kalau misal kita mati malamnya, Allah Ta'ala akan menjadikan kita ahli surga. Allahumma amin. Baik, kemudian B. Membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat awsika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sungguhnya saya di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang mikul arsimu, malaikat-malaikatmu dan seluruh makhlukmu, bahwa sungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang maha esa, tidak ada sekutu bagimu, dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Dibaca 4 kali ketika pagi dan sore. Faedah, barang siapa yang membaca doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak 4 kali, maka niscaya Allah akan membebaskannya dari api neraka. Lanjut. C. Membaca Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, nikmat yang saya terima atau diterima seorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu semata. Sungguh tidak ada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu dipanjatkan syukur. Faedah, barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguhnya telah bersyukur pada hari itu. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka sungguhnya ia telah bersyukur pada malam itu. D. Membaca Allahumma afini fi badani Allahumma afini. Baca yang benar, Allahumma afini fi badani. Tadi badani Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah tubuh saya dari penyakit dan yang tidak saya inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaran saya dan dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak saya inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatan saya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca ketika pagi dan sore 3 kali. membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang memenuhi segala kebutuhan untuk saya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya lah saya bertawakal. Dialah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Dibaca 7 kali pada pagi dan sore. Faedah, barang siapa membaca zikir tersebut ketika pagi dan sore sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya seluruh perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Baik, alhamdulillah. Cukup sampai situ saja. Coba bahkan yang terakhir ini hasbiyallahu la ilaha illallahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali baca, kemudian baca juga sayyidul istighfar yang tadi ini yang belum hafal atau yang dihafal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.